yang serupa dengan biasa sama orang yang misalnya para pemilu khamar pasti akan suka. Orang yang non muslim pasti akan memilih orang yang menguntungkan mereka. Untuk kalau kondisi seperti itu ya mau tidak mau kita adalah menggunakan seorang untuk memilih yang terbaik dari adat dalam rangka menerapkan kaidah khauf ad-dararain. Ya ya, pemilihan pengiringan. Nah ini saya tertarik dengan kaidah khauf ad-dararain. Mengingat misalnya untuk memilih pemilu saat ini banyak beberapa tokoh Syiah yang terlibat. Berarti kalau secara syari mana yang lebih mendekati maslahat khauf dengan memilih itu sendiri? Kalau seperti itu pertanyaan jelas, artinya ya memilih untuk mendominasi agar di apa namanya di parlemen kita, di pemerintahan kita didominasi oleh orang yang baik itu adalah solusinya. Terlebih terlebih kita tahu banyak orang yang menghalalkan segala macam cara membeli suara, membagi-bagi uang dan macam-macam agar dia menang, mengoperasi janji dan lain sebagainya. Tentu sikap yang bijak adalah bagaimana kita meminimasi itu semua. Kita tidak bisa dipungkiri dalam kondisi ideal memang kita terpikir menerapkan apa namanya sistem musyawarah, tapi kan kondisi ideal kan tidak memungkinkan. Yang ada adalah profesor harus tunduk pada sistem yang ada, profesor dengan orang yang tidak mahasiswa sama sekali sama ya apa boleh buat. Tapi disinilah kita harus bisa realistis. Maksudnya memang seperti itu tidak bisa kita pilih, tidak bisa rupa ya kita meminimize, bukan meyakini itulah yang terbenar, tapi adalah mengurangi. Contohnya kita punya barang yang rusak di rumah kita ya. Antara dibuang di tong sampah ya, atau dibenahi. Kadang kita akan berpikir lebih baik dibuang. Kenapa? Karena biaya yang dibenahinya akan lebih mahal. Kalau buat beli lagi dapat yang baru. Tapi kadang-kadang daripada beli yang baru, ini masih bisa dibenahi. Toh rusaknya sedikit. Toh masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain misalnya. Sama. Nah, dalam kondisi